malam penuh bintang, di atas sajadah yang ku bentang. Senu sedan sendiri mengadu pada yang maha kuasa. Betapa naif diriku ini, hidup tanpa ingat padamu. Urat nadi pun tahu aku hampa. Di malam penuh bintang, di bawah sinar bulan purnama, ku pasrahkan semua keluh dan kesah yang aku rasa. Sesak dadaku menangis pilu saat ku urai dosa-dosaku. Di hadapanmu ku tiada artinya. Terima kasih.